الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab Maja'a fil istisqa bil anwa. Ya, yaitu bab yang baru ini. Bab tentang di sini, yaitu al istisqa, Maja'a keterangan tentang istisqa minta hujan dengan anwa, ya, dengan bintang-bintang. Nah, ini bab yang baru. Barakallahu fikum. Jadi ketika orang-orang jahiliyah dahulu menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, karena didasari oleh keyakinan bintang-bintang itu memiliki efek pengaruh dalam turunnya hujan, maka keyakinan ini dianggap sebagai syirik. Pertanyaannya, syirik apa? Apakah syirik asghar atau syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam? Kata para ulama, syirik akbar. Ini yang diterangkan oleh banyak para syurah pensyarah kitab tauhid, di antara Syekh Shalih Al-Fauzan di kitab, di dua kitab beliau syarah kitab tauhid, Al-Mulakhas dan Iyanatul Mustafid. Baik, seperti keyakinan bahwasanya bintang itu bisa memberikan manfaat menolak mudarat. Sebagaimana sebelumnya orang-orang jahiliyah juga meyakini bintang itu punya peran dalam menentukan atau meramal, ya, mengetahui apa-apa yang terjadi di masa mendatang, dan itu juga syirik akbar. Taib barakallahu fikum. Taib, di sini Syekh mengatakan maja'a fil istisqa bil anwa, yaitu maja'a maksudnya di sini apa yang datang, maksudnya ialah minal wa'id, berupa ancaman. Fil istisqa, istisqa itu ya dari wazan istaf'ala, istisqa, ya, itu maksudnya adalah talabu sukya, meminta hujan, ya. Maksudnya adalah talabu sukya itu meminta hujan, maji'ul mator, datangnya hujan. Bil anwa, anwa itu jamak atau bentuk plural dari nau. Ya. Nau sendiri adalah mana zilul qamar, yaitu tempat peredaran bulan. Ya. Baik, barakallahu fikum. Yang dia punya 28 tempat peredaran, ya, yang hujan turun setiap malam, ya, dalam setiap manzilahnya peredarannya, ya. Allah Ta'ala firmankan wal qamar qaddarnahu manazil, ya, dan kami telah tentukan, ya, qamar itu bulan itu, ya, bagi bulan manzilah-manzilahnya, ya. Baik, barakallahu fikum. Langsung aja di sini wa qawlillahi ta'ala wa taja'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian, ya, menjadikan rezeki kalian yang Allah berikan kepada kalian, kalian jadikan rezeki Allah, ya, yang Allah berikan kepada kalian itu annakum tukadzibun, ya, kalian ganti itu annakum tukadzibun, kemudian kalian dustakan. Kalian jadikan, ya, nasibakum, bagian untuk kalian, ya, harusnya berupa syukur atas nikmat Allah dengan diturunkannya hujan, kalian ganti dengan at-takdzib, mendustakan. Mendustakan, yaitu mendustakan dengan dinisbatkan nikmat Allah tersebut berupa turunnya hujan, dengan didustakan bahwa itu adalah nikmat Allah, dikatakan itu adalah berasal dari selain Allah berupa kawakib, berupa anwa, bintang-bintang. Ya, dengan mengatakan mutir nabi nau'i kada wa kada, kita diturunkan dengan sebab hujan ini dan itu, akhirnya melupakan Allah tabaraka taala yang Maha Razzaq yang memberikan rezeki berupa hujan. Taib, syarhul kalimat. Nah, penjelasan, ya, kosakata di ayat ini wa taja'aluna rizqakum ai taja'aluna syukrallahi ala ma razaqakum, yaitu kalian menjadikan syukur kepada Allah atas apa yang Allah berikan rezeki kepada kalian berupa hujan, annakum tukadzibun, oh kalian dustakan, ai tansabuna rizqallah wa huwal matar ilal anwa. Itu kalian nisbatkan, kalian sandarkan rezeki Allah yang Allah berikan pada kalian, yaitu turunnya hujan, kalian sandarkan kepada bintang-bintang, tidak kalian katakan itu dari Allah. Jauh dari syukur, ya, bahkan kufur, kufur nikmat. Sudah tidak bersyukur, ditambah lagi, yaitu menisbatkan nikmat Allah tersebut kepada selain Allah, yaitu kepada bintang-bintang. Ya, wahada takzibun minkum bi anna rizqa minallah. Maka ini adalah pendustaan dari kalian bahwa rezeki tersebut dari Allah, kalian katakan itu bukan dari Allah. Entah kalian yakini dalam kalbu atau kalian nyatakan dengan lisan. Dan ini yang ada pada masyarakat jahiliyah terdahulu. Baik, jadi bisa dipahami makna ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mencela musyrikin, ya, akan kekufuran mereka terhadap nikmat Allah dengan menisbatkan turunnya hujan, ya, turunnya hujan kepada bintang, bukan kepada Allah. Dan Allah kabarkan bahwasanya ucapan ini semata, bahwasanya hujan diturunkan karena bintang ini bintang itu termasuk takdzib, pendustaan, ya, tidak mempercayai hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tabarakallahu fikum. Naam, syarhul ijmali, penjelasan global ayat ini, fi hadhil ayati yadullahu ulaika alladziina yunkiruna ni'amahu 'alaihim. Di ayat ini Allah yadhummu, mencela ulaika, mereka alladziina yunkiruna, yang mereka itu mengingkari ni'amahu, berbagai nikmat-nikmatnya, nikmat Allah 'alaihim kepada mereka. Wa minha al-mataru, di antara nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka adalah hujan. Alladzi ja'a bihi hayatul bilad wal ibad, yang dengan hujan datanglah kehidupan negeri, kehidupan hamba. Wa yansabu wa yansubunaha, dan mereka nisbatkan nikmat Allah tersebut berupa hujan ilal anwa, ya, kepada bintang-bintang. Allati la tamliku jalban naf'i wala daf'ad durr, ya, yang bintang-bintang ini enggak memiliki, ya, bisa memberikan manfaat maupun menolak mudarat. Fayaqulun mutirna binau'i kada, ya, mereka mengatakan kita diturunkan hujan karena bintang ini bintang itu. Nah, ini keyakinan mereka, ya, dan di negeri kita juga demikian, ya, bahkan ketika kita hendak menolak hujan sekalipun syirik lagi, datang ke pawang hujan, ya, gitu, ya, ya. Kayak kemarin itu peralatan Grand Prix di Mandalika itu syirik, ya, itu bukan budaya, bukan kearifan budaya lokal, itu kesyirikan. Kalau itu budaya, ya budaya lokal syirik, ya, kita boleh berbudaya, namun gak boleh menerjang syariat, apalagi yang paling dahsyatnya, yaitu kesyirikan, ya. Bahkan ajibnya lagi, ketika kemarin, ya, mereka memasang jasa togut, jasa pawang hujan, dan hujan tetap turun, mereka pun tetap menyandarkan untung ada dia, kalau enggak hujannya semakin parah, katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya. Haula wala quwata illa billah. Tabarakallahu fik. Al fawaid, yang bisa ambil faedah dari, ya, ayat ini. Al awwal, annal khaira wasyarra muqaddarani minallah. Bahwa kebaikan, keburukan itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, keburukan sudah ditakdirkan, termasuk turunnya hujan, tidak turunnya hujan, itu sudah ditakdirkan. Maka kalau meminta, minta kepada Allah. Minta turun hujan, minta kepada Allah. Minta hujan berhenti juga minta kepada Allah. Dulu ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, ada orang Arab Badui mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah, ya, ini sawah kering, gembala mati, kekeringan, gak turun hujan. Mereka orang Arab Badui tahu, dia minta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Maka Nabi berdoa kepada Allah, sejak itu juga turun hujan sepekan full. Pekan depan dia datang lagi, wahai Rasulullah, sekarang banjir, berdoalah kepada Allah agar turun, agar hujan berhenti. Allah, Nabi pun berdoa dan hujan pun berhenti. Ini Arab Badui. Orang gurun, gurunnya bukan di gurun nih. Ini Arab kan gurun semua. Gurun yang di gunung. Ya, bukan orang kotanya. Namun tahu. Minta itu kepada Allah, bukan datang ke dukun pakai pawang. La haula wala quwata illa billah. Ya. Maka hujan turun, tidak turun hujan sudah ditakdirkan. Ketika minta ditahan hujan atau minta turun hujan, minta kepada Allah. Kepada Allah yang mentakdirkan. Allah yang tentukan turun hujan. Malah minta kepada si fulan. Si fulan siapa, dia punya kehendak apa? Ya. Barakallahu fikum. Mau aja kita ini dibodohin oleh orang bodoh. Sehingga orang bodoh dipanggil orang pintar. Karena yang manggil orang bodoh itu, yang manggil orang katanya pintar itu orang bodoh. Kayak kemarin dukun, yang dukun betina itu, yang di Mandalika itu bodoh sekali itu. Ketika ditanya gimana itu, ya saya punya remote langit, remote AC langit. Di langit ada pemerintah, di langit ada, tahu apa dia bilang itu, ngaco itu. Di langit ada pemerintah, di langit ada apa? Subhanallah. Nah, dengan dia memberikan sesaji dulu, pakai bawang, pakai cabe, mau ngerujak mbak? Aduh. Dan percaya aja, menteri-menteri itu yang undang dia. Nah, emangnya yang undang dia Pak RT punya kewenangan apa Pak RT? Itu perhelatan internasional, dilihat oleh internasional. Menterinya nih, menteri syirik, nah, undang dia. Ini juga orang nih, ketika kemarin ada itu Grand Prix Mandalika itu manggil dukun, beraninya cuma mengecam dukunnya, tapi gak berani yang undang siapa itu. Emangnya tuh dia dukun tuh, siapa namanya? Roro ya. Emangnya dia bisa, minggir loh saya mau masuk ke sirkuit? Gak bisa. Orang mau masuk aja bayar VIP paling mahal berjuta-juta, itu cuman di tribun, gak bisa masuk ke lintas sirkuit. Ya, ini yang manggil, dia bahkan ngaku dibayar dia 111 juta. Ya, 111 juta job itu. Emangnya dia bisa sendiri diundang? Siapa yang undang? Pak RT situ Mandalika, lurah, camat. Enggak, ini perhelatan nasional. Yang undang siapa? Ya pejabat, menteri ini itu, menteri syirik. Kok bisa dukunnya syirik? Yang undang enggak? Hah? Itu gimana itu? Ini juga ikhwah. Ya, mengecapnya cuma mengecap dukunnya. Emangnya dukunnya bisa sendiri ke situ? Ya. Gak berani ngecam itu, ingkari. Gak peduli dia siapa dia, baru menteri aja kok. Emangnya dia malaikat apa? Ya, ingkari. Ini enggak ketaatan kepada pemimpin, gulu gulat. Pemimpin mau syirik, mau sekuler kayak apa? Gak boleh diingkari, gak bisa. Di masa Imam Ahmad pemimpinnya berpendapat Quran makhluk, Imam Ahmad mengingkari. Apa yang diucapkan pemimpin diingkar Imam Ahmad bukannya, oh jangan, itu pemimpin biarin aja. Gak ada kayak gitu. Setan bisu itu. Ya. Kan mengingkari itu gak berkonsekuensi ngelawan. Ngelawan ya gak bisa, mesti ada kekuatan. Gak boleh. Ya. Mengingkari-ingkari aja. Ini ikhwah asatidah juga begitu. Ngingkari dukunnya aja. Yang undang gak? Hah? Yang undang gak diingkari? Ajib. Ya. Harusnya mengingkari dukunnya dan yang undang, kan siapa aja yang percaya? Lihat gara-gara menteri syirik itu, yang undang dukun tadi itu. Betapa banyak orang-orang di Indonesia ini yang tadinya enggak tahu, akhirnya ikut-ikutan syirik. Dengan dalih kearifan budaya lokal. Ya. Akhirnya rame-rame deh. Oh iya, mengapresiasi kesyirikan diridhoi. Allah berfirman, wala yardha li ibadihil kufur. Allah tidak meridhoi kekufuran, kesyirikan pada hambanya. Ada dukun, ada diridhoi. Kata Syekh Shalih Fauzan dan para ulama, ridho terhadap kekufuran, maka dia kufur murtad. Tidak mengingkari kekufuran yang jelas, maka itu dia murtad. Ini kekufuran minta nahan hujan kepada dukun, kekufuran yang jelas bukan? Nyata enggak? Tahu, orang-orang juga tahu kok itu syirik. Yang enggak belajar kitab tauhid itu juga enggak percaya. Ya, enggak percaya. Saya pernah ngomong sama orang Gabus. Gabus itu. Ya. Ini orang Betawi asli Gabus. Ya. Kata dia, saya emang enggak percaya Pak gitu-gituan gitu. Itu dia. Ini yang saya ajak ngomong ini pernah ngobrol sama seorang Gabus ini, Bukasi asli sini dia. Dia enggak pernah megang kitab Al-Jadid. Enggak pernah. Enggak pernah megang kitab tauhid Al-Jadid kayak gini, enggak pernah. Usul Salasa boro-boro yang dijelasin Togut itu adalah salah satu di antara Tuhan, dukun, enggak tahu. Dia ngerti dia. Wah, emang enggak percaya gitu-gituan dah. Ngerti. Kok kita sekarang mau diajak lagi ke jahiliyah lagi? Allah musta'an. Baik. Nah berikutnya, annal matar minar rizki. Yang kedua, bahwasanya yang namanya hujan itu bagian dari rezeki. Maka kalau kita turun hujan dapat rezeki. Ya. Coba kalau hujan enggak turun, lihat kering. Ya. Kekeringan melanda di mana-mana. Susah. Ya. Maka kalau turun hujan, ya, kita disunahkan doa Allahumma sayyiban. Nah. Ya Allah, beri turunkanlah hujan yang bermanfaat. Karena hujan itu bermanfaat. Ya, menghidupkan bumi yang tandus, tumbuh tanaman, tumbuh rerumputan, dimakan oleh hewan ternak. Hewan ternaknya berkhidmat buat kita, kita ambil susunya, kita makan dagingnya, kita manfaatkan kulitnya, kita manfaatkan untuk tunggangan dan seterusnya. Tumbuh tanaman kita makan, kita jual. Buah-buahan kita konsumsi, kita jual. Dedaunan kita manfaatkan, akar-akar sekalipun kita manfaatkan. Dengan adanya air sehingga kehidupan kita lancar, kita bisa minum, kehidupan rumah tangga dan seterusnya. Jadi ini rezeki, ini turun hujan itu wajib disyukuri, bukan malah ini udah enggak bersyukur. Ya, malah nisbatin di hujan dari bintang. La ilaha illallah. Asalis yang ketiga, nisbatun ni'mah ila ghairillah kufrun biha. Menisbatkan nikmat Allah ini berupa turunnya hujan ila ghairillah, kepada selain Allah, itu adalah kekufuran. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka wajib mensyukuri turun hujan. Ya, wajib bersyukur. Dan wajibnya menisbatkan turunnya hujan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai karunia dari Allah, ya, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, munasabatul ayah lil bab. Ini Isya jam berapa ya? 7 kurang? Hah? 7 kurang 1 menit. Oh, masih lama dikit saya. Baik. Munasabatul ayah lil bab. Apa sih korelasi ayat ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu ala kufri man nasaba ni'ama ila ghairillah. Yaitu di mana ayat ini menunjukkan akan kekufuran sesiapa saja yang menisbatkan nikmat turunnya hujan ini kepada selain Allah. Wa minha diantaranya nisbatul matar ilal anwa, menisbatkan, ya, menyandarkan turunnya hujan ini, nikmat ini, kepada selain Allah, ya, kepada anwa, kepada bintang-bintang. Tabarakallahu fikum. Dan ya, para ulama mengatakan, misal Syekh Shalih Fauzan mengenai syirik, jenis syiriknya itu syirik apa, ya. Lamma kana nisbatu nuzulil matar ila an-naw' ala wajhil i'tiqad anna lahu ta'siran fi nuzulihi syirkan akbar. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, ketika menisbatkan, menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, bahwa bintang itu dengan keyakinan bahwa bintang tadi memiliki dampak pengaruh terhadap turunnya hujan, maka itu adalah syirik akbar. akbar. Ya, syirik akbar. Kalau syirik akbar itu apa maksudnya? Ya, mengeluarkan pelakunya keluar dari Islam. Makanya di bab ini bab majaa, maksudnya majaa minal wa'i, ancaman. Ya, ancaman terkait tadi. Munasabatul ayat litauhid. Apa korelasi ayat ini dengan tauhid? Haitsu kadzabatil ayatu man nasaba ni'ama ila ghairillah. Ya, di mana ayat ini al ayatu, ayat ini kadzabat, mendustakan, man nasaba an-ni'ama. Ya. Ayat ini mendustakan siapa saja yang menisbatkan nikmat Allah tadi, nikmat-nikmat Allah tadi, terutama turunnya hujan, ila ghairillah, dinisbatkan kepada selain Allah. Wa minha nisbatul matar ilal anwa. Di antaranya menisbatkan, ya, turunnya hujan kepada bintang-bintang. Li'anna dalika isyraqun ma'allah fi in'amih. Karena yang demikian itu adalah kesyirikan, ya, kepada Allah dalam pemberian nikmat-nikmat Allah kepada kita. Baik, selesai. Ya. Ayat pertama, kita masuk ke hadis berikutnya. An-Nabi Malik Al-Asy'ari, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara dalam umatku dari perkara jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama di sini adalah al-fakhru bil ahsab, bangga terhadap leluhur. Wat-ta'nu fil ansab, mencela nasab. Yang ketiga wal-istisqa bin nujum, ini poinnya nih, syahidnya. Ya, meminta hujan kepada bintang-bintang. Wan-niyahah. Ya, dan yang berikutnya meratap. Niyahah alal mayit, meratap, ya, orang yang telah mati. Wa qala, dan Nabi bersabda, an-naihatu, wanita yang meratap. Kenapa kok pakai domir an-naihah, atau kenapa pakai muannas an-naihah? Ya, wanita yang meratap. Kenapa Nabi menyebutnya wanita yang meratap? Karena dominannya di masa jahiliyah yang suka meratap itu adalah wanita. Ya. Maka kalau pria, abangnya meninggal, bapaknya meninggal, istri meninggal, ibu meninggal, anaknya meninggal, dia sampai meratap, subhanallah, sudah meratap perilaku jahiliyah, dan dia meniru perbuatan wanita. Karena yang meratap itu wanita. Wanita itu emosinya gak stabil. Dia kadang gak bisa kontrol diri ketika sedih, goncang dia. Kalau pria harusnya bisa mengontrol diri. Kalau ada pria guling-gulingan, ngeraung-raung ketika keluarganya wafat, orang yang dicintainya mati, ya, ini pria apaan kayak begini? Karena Nabi menyebutkan yang meratap itu adalah an-naihah, kata Nabi. An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratap apabila dia belum bertobat sampai sebelum matinya, tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Ya, maka dia akan ditegakkan pada hari kiamat dan dia akan mengenakan sirbal, ya. Sirbal, pakaian min qatiran, dari cairan besi, naudzubillah. Ya. Wa dir'un min jarab. Ya. Kemudian, ya, apa, qatiran itu cairan ter gitu ya, ter besi. Dan juga dir'un, pakaian besi, min jarab, bercampur jarab, ya. Bercampur jarab. Nanti akan dijelaskan makna jarab di sini. Ya. Jadi dia akan mengenakan pakaian yang dirajut dari besi, ya, dengan jarab. Jarab itu semacam kayak kudis, ya. Pokoknya dia marot jildi, ya, penyakit kulit, entah kudis atau apa semisal itu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Hadis ini dari Abu Malik Al-Asy'ari. Abu Malik Al-Asy'ari ini namanya, apa, nama kunyahnya Abu Malik. Karena banyak sahabat yang lebih familiar, lebih masyhur, dikenal dengan nama kunyahnya. Ya, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Malik al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar as-Siddiq, Abu Ubaidah, Abu Talhah. Ini banyak sahabat yang dikenal dengan nama kunyah. Ya, nah kalau Abu Malik al-Ash'ari ini nama aslinya adalah Al-Haris bin Al-Haris Asy-Syami. Al-Haris bin Al-Haris Asy-Syami. Seorang sahabat yang mulia. Ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda arbaun fi ummati. Maksudnya apa? Arba'u khisalin, yaitu empat perkara. Min amril jahiliyah, min khisalil jahiliyah. Itu dari perkara jahiliyah wa af'aliha, dan dari perbuatan jahiliyah. Yang dimaksud dengan jahiliyah ini adalah ma qablal ba'asah atau ma qablal bi'asah, itu sebelum diutusnya Nabi. Keadaan orang-orang Arab, terutama musyrikin Arab Mekah, sebelum diutusnya Nabi. Ya, kenapa dinamakan jahiliyah? Karena dominannya kejahilan di zaman tersebut. Ya. Nah, di sini. Kemudian yang pertama di situ, al-fakhru bil ahsab. Ya, bangga terhadap leluhur. Ya, ta'azum ya. Ala nas bil aba. Itu dia mengagungkan leluhurnya di hadapan orang. Oh, dulu kakek saya, nenek moyang saya begini begitu. Ya. Dan peninggalan-peninggalannya. Itu maksudnya apa? Tasarrufu bil aba wa ta'azum. Ya. Bi'addi manaqibihim. Ah itu. Itu merasa mulia, memuliakan di depan orang-orang bapak nenek moyangnya, mengagungkan ya dengan disebutkan manaqib-manaqibnya, cerita kehidupannya, ya, peninggalan-peninggalannya. Nah, ini berbangga dengan leluhur. Ya. At-ta'nu fil ansab, mencela ya, nasab. Ya. Ya, mencela nasab. Yang berikutnya. Ai al-qadhhu fi nasabi syakhs, mencela nasab seseorang. Wa ta'yiruhu, menjelek-jelekkannya, mencelaknya. Ya. Bima fi abaihi minal mata'in. Ya, dan menjelek-jelekannya dengan apa yang ada pada nenek moyangnya, nenek moyang orang lain, berupa celaan-celaan. Nah, ini ta'at-ta'an fil ansab. Ya. Taib. At-tanaqqus termasuk di sini, merendahkan ya nasab orang lain. Nah, kemudian poinnya di sini, wal istisqa bin nujum. Minta tolong dengan nujum. Apa namanya? Istisqa minta hujan. Ya, dengan bintang-bintang, nisbatul suqya wal matari ila nujum wal anwa, yaitu menisbatkan hujan ya, minum air minum hujan kepada bintang-bintang wal anwa, sama ini ya, bintang-bintang ala annaha hiyal mujidatu lil matar, dengan meyakini bahwasanya bintang-bintang inilah yang mujidah, yang mengadakan, menciptakan ya hujan, au annaha sababun linuzulil matar, atau meyakini bintang-bintang ini sebab turunnya matar. Wal mujidu lidzalika hakikatan huwa Allah subhanahu, padahal yang menciptakan hujan, dia yang mengadakan hujan, hakikatnya adalah Allah azza wajal subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan di sini wan niyahah. Niyahah di situ apa? Meratap. Ya. Rafu'us shaut bin nadab, bin nadbi 'alal mayyit. Ini mengeraskan suara di sini, ya, dan nadab meratap alal mayit, meratapi kepergian si mayit, wahwa ya, tak tadu mahas ini dengan disebutkan ya, kebaikan-kebaikannya, ada hari meratap, bahkan ada etnis atau suku tertentu di Indonesia ini ada hari meratapnya, ya saya ya tahulah ya etnis apa itu ya. Itu kebiasaan jahiliyah. Kalau ada seorang muslim yang berasal dari etnis tersebut, mesti dia tinggalkan kebiasaan. Menangis-nangis, sebutin yang mati tadi. Ya. Menangis-nangis, Allah musta'an. Itu kebiasaan jahiliyah. Dan mayoritas mereka memang yang seperti itu beragama non-Islam, Nasara. Ya, dan kalau ada orang Islam berasal dari etnis tersebut, ditinggalkan itu, nggak boleh. Ya, termasuk juga ini meratap atas kematian ini, ya adalah mengadakan kenduri kematian sekian hari, ya sekian hari. Ini kata para sahabat yang terjabir, ya. Kunna na'udu, kami menganggap ya, al-ijtima, ngumpul-ngumpul inda ahlil mayit di rumah keluarga duka itu minan niyaha, termasuk diantara bentuk merata. Enggak boleh. Makanya Al-Imam Manawi mengatakan tukrahu at-ta'ziyah ba'da salasah, dimakruhkan takziah nyelawat, melayat ke rumah duka setelah lebih dari 3 hari. Ya. Li'annal maqsuda minha taskinul qalb al-musab. Karena maksud dari takziah adalah menenangkan kalbu orang yang diberi musibah karena kehilangan anggota keluarganya. Ya. Wal ghalib sukutuhu ba'da salasah. Dan umumnya hilangnya udah diamnya, enggak ada lagi itu setelah 3 hari. Ya. Fala yujaddidu lahu al-huzna. Jangan dia memperbaharui kesedihan si keluarga duka tadi dengan datang lagi sekian hari, ya. Barakallahu fikum. Ya, ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan di kitab Al-Umm, ya, kata Imam Asy-Syafi'i, wa ana akrahul ma'tam. Aku membenci ma'tam. Apa itu ma'tam? Wa hiya al-jamaah inda ahlil mayit. Itu kumpul-kumpul di rumah duka. Ya. Baik. Wa in lam yakun lahu bukau, walaupun di situ enggak terdapat tangisan, namun kalau ngumpul-ngumpul setelah 3 hari situ mau ngapain? Ya, udah kita kan baca Yasin, baca ini tahlil. Ya. Nabi udah batasin 3 hari. Kalau itu baik ngapain? Memangnya ada dalam sejarah Abu Bakar yang tahlilan kayak gitu. Umar enggak ada. Ya, barakallahu fiik. Tapi cukup sampai sini dulu ya. Bentar lagi Isya. Saya juga mau ada safar ini, makanya pekan ini kita ba'da maghrib, pekan depan insyaallah balik lagi normal ba'da Isya. Karena saya mau safar, cukup sampai sini ditandai nih Pak Munadi. Mana yang belum kita bahas? Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.